بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد فيقول الشارح رحمه الله تعالى الشيخ ربيع بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى mengatakan كأنه سار على طريقة أهل الجاهلية من العرب في قولهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى seakan-akan ia yaitu orang Buddha atau Hindu yang ditanya oleh Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah sebelumnya, seakan-akan ia berjalan di atas jalannya orang-orang jahiliyah dari kalangan bangsa Arab. Dalam ucapan mereka, tidaklah kami mengibadahi sesembahan-sesembahan kami melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layaqulunna Allah. Dan sungguh apabila engkau bertanya kepada mereka, orang-orang musyrik dari kalangan bangsa Arab, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, pasti mereka akan mengatakan Allah. Faqultu li'alimin min ulama'il hindis salafiyina أخبرته بالقصة قال هؤلاء عوام الهنادك مثل عوام المسلمين هم على الفطرة في هذه الأشياء في هذا الباب. Maka aku pun berkata kepada seorang alim dari kalangan ulama salafiyin di India, aku kabarkan kepadanya kisah ini. Maka ia mengatakan bahwa mereka ini adalah orang-orang awam dari kalangan orang-orang Hindu, seperti orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin. Mereka di atas fitrah dalam perkara-perkara ini, dalam bab ini, yaitu bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah, bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Wa fi'lan awamul muslimina ya'ni ya'taqidu ahaduhum min tufulatihi annallaha fis samai. Dan tentu saja orang-orang awam dari kalangan kaum muslimin, yaitu salah seorang di antara mereka, meyakini semenjak masa kecilnya bahwasanya Allah Ta'ala berada di atas langit. Hatta ya'tiya man yufsidu fitratahu faya'taqidul aqidatal fasidata min ulama'is su'i wa ru'usi ahli dhalali wal 'iyadzu billahi. Sampai datanglah orang yang merusak fitrahnya sehingga ia pun meyakini keyakinan yang rusak dari para ulama yang buruk dan tokoh-tokoh orang-orang yang sesat. Wal'iyadu billahi. Wasa'altu hindukiyan aydan, wasa'altu nasraniyan, tas'aluhu man khalaqaka, man khalaqas samawati wal arda, man khalaqal jibala, yaqulu Allahu, taqulu lahu aina Allahu, yaqulu laka fis samai. Dan aku juga bertanya kepada seseorang yang beragama Hindu, dan aku pun bertanya kepada seseorang yang beragama Nasrani. Engkau bertanya kepadanya, siapa yang menciptakanmu, siapa yang menciptakan langit-langit dan bumi, siapa yang menciptakan gunung-gunung? Ia akan mengatakan Allah. Engkau berkata kepadanya, di mana Allah? Dia akan berkata kepadamu, Allah di atas langit. Wa marra nasraniyun ala ba'di sufiyyati fi Ifriqiya wa hum mustami'una fi majlisin. Fasa'alahum, qala aina Allahu, qalu fi kulli makanin, qala tuffa 'alaykum, Allahu fis sama'i. Dan suatu ketika seseorang yang beragama Nasrani melewati sebagian orang-orang sufi di Afrika dalam keadaan orang-orang sufi tersebut sedang berkumpul di sebuah majlis. Maka orang Nasrani tersebut berkata kepada mereka, orang-orang sufi tersebut, ia berkata, di mana Allah? Orang-orang sufi tersebut mengatakan, Allah ada di mana-mana. Maka orang Nasrani tersebut mengatakan, betapa hinanya kalian, Allah berada di atas langit. Fa ahlul kitabi istamaddu min kutubihim annallaha fis samai wa lam yu'attilu hadhihi sifati. Maka ahlul kitab, mereka mengambil dari kitab-kitab mereka bahwasannya Allah Ta'ala berada di atas langit, dan mereka tidak meniadakan sifat-sifat ini. Wajahmu bnu Safwana kana zindiqan dassa hadhihi ta'wilati والتحريفات وتأثرت به هذه الفرق الضالة. Dan Jahm bin Safwan, dia adalah seorang zindiq. Ia menyusupkan penafsiran-penafsiran yang batil ini dan perubahan-perubahan terhadap dalil-dalil, dan terpengaruh dengannya golongan-golongan yang sesat ini. ولهذا قال عبد الله بن المبارك ونقل ذلك عنه البخاري في خلق أفعال العباد قال إنا لنستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. Karena inilah Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan dan menukilkan ucapan beliau dari beliau al-Bukhari di dalam kitab Khalqu Af'alil Ibad. Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala mengatakan, sesungguhnya kami mampu untuk menyebutkan ucapan orang-orang Yahudi dan Nasara, namun kami tidak mampu menyebutkan ucapan orang-orang Jahmiyah. Wal'iyadu billahi, fahum fi hadal babi syarrun minal yahudi wal nasara. Wal'iyadu billahi, maka mereka, yaitu orang-orang Jahmiyah, dalam bab ini, yaitu bab sifat-sifat Allah Ta'ala, mereka lebih buruk daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Wal'iyadu billah. Wahunaka munadharatun baina qasisin wadidatin. يقول القسيس إن الله في السماء وديدات يقول في كل مكان هذا من الضلال والعياذ بالله وهذا يسقط مناظرته ويسقط منهجه ويجعل النصرانية يعلو عليه. Dan di sana ada perdebatan antara seorang pendeta dengan Ahmad Didat. Pendeta tersebut mengatakan Allah berada di atas langit, namun Ahmad Didat justru mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini termasuk di antara kesesatan wal'iyadu billah, dan ini meruntuhkan perdebatannya, yaitu Ahmad Didat menjatuhkan manhajnya dan menjadikan orang Nasrani tersebut mengalahkannya. قال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام البربهاري رحمه الله تعالى mengatakan وإذا سألك أحد عن مسألة في هذا الكتاب wa huwa mustarsyidun. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Fakallimhu wa arsyidhu. Alhamdulillah. Dan apabila seseorang bertanya kepadamu tentang sebuah permasalahan di dalam kitab ini, dalam keadaan ia meminta petunjuk, maka sampaikanlah kepadanya dan bimbinglah ia. Wa idza ja'aka yunadziruka fahdharhu. Dan apabila ia datang kepadamu untuk mendebatmu, maka jauhilah ia. Fa inna fil munadharati al-mira'i wal jidali wal-mughalabati wal-khusumati wal-ghadabi. Afa inna fil munadharati al-mira'a wal-jidala wal-mughalabata wal-khusumata wal-ghadaba. Wa qad nuhita an hadha jiddan. Karena sesungguhnya di dalam perdebatan terdapat al-mira dan jidal, sama maknanya perdebatan juga, upaya mengalahkan pihak lain, permusuhan dan kemarahan. Dan sungguh engkau sangat dilarang dari perkara-perkara ini. Wa huwa yuzilu an tariqil haqqi. Dan perkara-perkara tersebut akan menggelincirkan dari jalan kebenaran. Wa lam yablughna an ahadin min fuqaha'ina wa ulama'ina annahu nadhara au jadala au qasama. Dan tidak sampai kepada kita dari seorang pun dari kalangan para fuqaha kita dan ulama kita bahwa ia mendebat. Qala al-Hasan, al-hakim la yumari wa la yudari, hikmatuhu yansyuruha in qubilat hamidallaha wa in ruddat hamidallaha. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, orang yang bijaksana tidak akan mendebat dan tidak akan berbahasa basi. Kebijaksanaannya akan ia sebar. Apabila diterima ia memuji Allah, dan apabila ditolak ia pun memuji Allah. Wa jaa'a rajulun ilal hasani. faqala ana unadhiruka fid dini. Faqala al-Hasan ana araftu dini. Fa in dalla dinuka fadhhab fatlukhu. Dan datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, lalu ia berkata, aku akan mendebatmu dalam perkara agama. Maka Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala mengatakan, aku telah mengetahui agamaku, maka apabila agamamu hilang, pergilah dan carilah ia. Wasami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qauman ala babi hujratihi yaqulu ahaduhum alam yaqulillahu kada, wa qala al-akharu alam yaqulillahu kada. Dan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu kaum di pintu kamar beliau. Salah seorang di antara mereka mengatakan, bukankah Allah Ta'ala berkata demikian? Sementara yang lain mengatakan, bukankah Allah Ta'ala berfirman demikian? Fakharaja mughdaban faqala abihadha amartukum am bihadha bu'ithtu ilaikum an tadribu kitaballahi ba'dahu bi ba'din. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun keluar dalam keadaan marah seraya berkata, apakah ini yang aku perintahkan kepada kalian? Apakah dengan ini aku diutus kepada kalian, yaitu kalian membenturkan kitabullah sebagiannya dengan sebagian yang lain? Fanaha anil jidali. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang perdebatan. Wa kana ibn Umar yakrahu al-munadharata wa Malik ibn Anas wa man fawqahu wa man dunahu ila yaumina hadha. Wa qawlullahi akbaru min qawlil khalqi. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala ma yujadilu fi ayatillahi illa alladhina kafaru. Dan dahulu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma membenci perdebatan. Demikian pula Malik bin Anas rahimahullah dan orang yang kedudukannya di atas beliau maupun di bawah beliau sampai hari ini, yaitu zaman Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Dan ucapan Allah Ta'ala lebih agung daripada ucapan makhluk. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman yang artinya, tidaklah mendebat tentang ayat-ayat Allah melainkan orang-orang yang kafir. Wasa'ala rajulun Umar ibn al-Khattab faqala man nashita tinashta faqala law kunta mahluqan la darabtu 'unuqaka. Dan seseorang bertanya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, apa yang dimaksud dengan an-nashita binashta? Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, seandainya engkau adalah orang yang dicukur habis rambutnya, niscaya aku penggal lehermu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yumari wa la ashfa'u lil-mumari yawm al-qiyamati fad'u al-mira'a li qillati khairihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin tidak akan mendebat dan aku tidak akan memberikan syafaat kepada orang yang berdebat pada hari kiamat nanti, maka tinggalkanlah perdebatan karena sedikitnya kebaikannya. Akan datang dalam syarah bahwa hadis ini dhaifun jiddan, sangat dhaif, sangat lemah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fiikum.